gamelan sumeblak datang. Rasa tunduk lireng ngah aja ngaanggangan siga nganter malar manjangkeun lamunan. Peuting eta kuring cacap naha teu bisa ngalenyap lamunan narembongan. Rasa tunduk lirengah aja ngaanggangan siga nganter malar manjangkeun lamunan. Peuting eta kuring cacap naha teu bisa ngalenyap lamunan narembongan. Sok kegebegan ingat kanu kaalaman rumah sa. Sok kegebegan ingat kanu kaalaman hampura ka hampura. Ingat kanu kealaman hampura ka hampura.